Mitra bisnis, pangsa pasar buah dan sayur Indonesia di Singapura terus menyusut drastis hingga hanya 6% di tahun lalu. Padahal Indonesia pernah menguasai 30% pasar tersebut. Di masa mendatang, produk buah dan sayuran dikhawatirkan akan semakin tertekan dengan adanya kesepakatan mutu yang semakin ketat. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Sekjen Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, Toto Dirgantoro. Pak Toto, apa komentar Anda? Saya yakin untuk di dalam negeri itu bisa diatasi. Tapi untuk di negara tujuan, ini tergantung dari si importer itu sendiri. Dan juga tergantung pemeriksaan karantina di sana. Karena itu kan termasuk tumbuh-tumbuhan segala. Itu kan melalui proses karantina. Kalau sertifikasi karantina kita di sini sudah bagus dan diakui, mestinya di sana tidak akan mengalami masalah. Nah, tapi kalau tidak, di sana dilakukan pengujian lagi atau tes lagi. Itu ada tenggang waktu, Pak. 3-5 hari untuk hasil lab karantina. Berarti barang kita sudah tertahan. Otomatis pasti layu. Bagaimana dengan alat pengiriman seperti pendingin? Container cold storage, river, itu sih punya pelayaran. Semua sama. Yang dipakai dari China ke sini maupun kita pakai keluar sama. Cuman masalahnya sekarang kualitas sayur kita juga. Kalau tertahan sampai 5 hari, sekalipun pakai cold storage, masih bisa tahan nggak? Kan gitu. Nah, ini kan tergantung kembali pada kualitas sayuran kita juga. Berarti ada kemungkinan di masa mendatang produk buah dan sayuran kita akan semakin kalah bersaing di pasar ekspor? Otomatis, karena jangan salah, Malaysia juga masuk, Thailand juga masuk, lalu dari beberapa negara ASEAN sendiri kan juga masuk, Pak. Vietnam pun juga masuk ke Singapura. Nah, sekarang kalau kita dari pihak kita sendiri, baik dari petaninya, baik dari pemerintah sendiri dalam fasilitasi semua, termasuk dengan market kita di sana, tidak betul-betul kita jaga dan kita maintain dengan baik, dan kita melakukan inovasi-inovasi, maka kita akan ketinggalan dengan negara pertanian tetangga gitu. Kita melihat contoh saja kopi. Kopi Indonesia nomor 1 dulu, Vietnam nggak kelihatan. Vietnam belajar dari Indonesia, sekarang Vietnam di atas Indonesia. Dan Indonesia turun. Ini kan menunjukkan bahwa dari kualitas kita pun, kita juga turun. Demikian Toto Dirgantoro, saya Kiki Wijaya.